ngasih bujangan yang mana? Enggak Pak, bujangan. Bujangan. Sumpah mas. Lelaki. Bujangan. Boleh ada sik bujangan. Satunya duda. Yang penting jangan sampai jadi perjaka tua ya mas. Buruan nikah ya abis boleh ini kalau ya. Semuanya itu nek. Selesai nikah langsung nanggap aku karo mau nikah ya. Alhamdulillah. Lelaki. Berhenti terus.